بسم الله الرحمن الرحيم كالذين طيب شمنا المنافقون المنافقون والمنافقات بعض من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم يا رب. يقول تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. Laki-laki orang munafik dan perempuan orang munafik, masing-masing dari mereka satu sama lain saling membantu, bahu-membahu. Liannahum ishtaraku fin nifaq, mereka berserikat di dalam kemunafikan, sama di dalam kemunafikan. Ashtaraku fi tawalli ba'dhum ba'd, mereka bersekongkol, bersatu. Fi tawalli ba'dhum ba'd, saling mencintai satu dengan yang lainnya, mendukung satu dengan yang lainnya. Wa bi hadha qat'un lil mu'minina man wilayatihim. Sehingga dari ayat yang mulia ini, yang agung ini, penjelasan jelas gamblang bagi orang-orang yang beriman, siapa yang membela mereka. Tumadzakar wasful munafiqin al-'am, kemudian Allah sebutkan sifat orang-orang munafikin secara umum. Alladzi la yakhruj minhu shaghir minhu wala kabir. Ciri sifat mereka, baik anak-anak maupun orang dewasa atau sudah tua renta, ciri mereka orang-orang munafikin selalu menyuruh, selalu memerintahkan kepada yang mungkar, kemungkaran, kekufuran, kefasikan, kemaksiatan, selalu dan selalu. Itu cirinya. Coba hati-hati kalau punya teman seperti ini, orang-orang teman-teman seperti ini, baik masih kecil, dewasa, atau sudah tua, tidak henti-hentinya memerintahkan pada kemungkaran, baik kepada kekufuran, kebid'ahan, kefasikan, kemaksiatan. So, ini ciri, hati-hati, jauhi, tinggalkan. Jangan kamu dekat-dekat dengan orang yang cirinya seperti ini. Selalu memerintahkan kepada kekufuran, kefasikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, juga kebalik, malah melarang dari hal yang ma'ruf, melarang dari hal-hal yang baik. Balik, harusnya memerintahkan yang ma'ruf, tapi ini kewalik, kebalik, memerintah menjauhkan dari yang ma'ruf. Wal iman, apa itu yang ma'ruf? Yang ma'ruf adalah al-iman wal akhlaqul fadilah wal a'mal salihah, amalan yang saleh, akhlak yang baik. Wal adabul hasanah, adab-adab yang baik. Wa yaqbiduna aydiyahum, ciri yang lain, ciri yang lain, ciri kemunafikan yang lain. Menggenggam tangan, maksudnya apa? Enggak mau sedekah. Ya, enggak mau membantu orang yang susah. Nah, pelit, bakhil, medet, koret. Ya. Nah, waliyadzubillah. Tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah, tidak mau berbuat baik, tidak mau membantu fakir miskin. Ini ciri mereka. Nasullaha, mereka melupakan Allah, tidak pernah mengingat Allah kecuali sedikit. Pada siang dan Allah pun melupakan mereka. Dari rahmatnya tidak diberikan taufik kebaikan. Walayudkhiluhumul jannah, orang jenis seperti ini tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Baliyatrukum fil darkil asfali minan nar. Bahkan dibiarkan oleh Allah, mereka disungkurkan, dicampakkan ke dalam api neraka yang paling bawah. Khalidina fiha mukhalladin, mereka kekal di dalamnya, kekal abadi selamanya. Na'udzubillah, wallahul musta'an. Ini ciri-ciri mereka. Tidak dibuka, tidak disebutkan nama. Apa faedahnya? Kenapa Allah tidak menyebutkan fulan, fulan, fulan? Ah, marfa. Allah menutup aib seseorang. Masya Allah. Hatta munafikin. Ini kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta munafikin. Allah sitr. Sitr. Allah sitir. Yuhibu sitr. Ala ibadih. Nah. Kalau manusia sudah disebutin. Nama fulan, fulan, fulan, fulan. Yang kedua. Marfa. Nabi Abdurrahman. Kenapa enggak disebutin namanya saja? Nah. Anazam bahwasanya celaan ala manita sababidzalika alwas minal munafikin. Celaan ini juga berlaku terhadap manusia-manusia yang ciri dan sifatnya sama seperti orang-orang munafikin. Mafhum? Paham tuh ya akhwan? Siapapun dia naudzubillah. Allahul musta'an. Siapapun dia naudzubillah. Ya, naudzubillah minan nifaq. Wa nasallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapapun dia yang sifatnya seperti ini sama akan tercela dan dicela. Ya, seperti orang-orang munafikin di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sifat yang lainnya innal munafiqina humul fasiqun. Sungguhnya orang-orang munafik mereka adalah orang-orang fasik. Nauzubillah, nauzubillah. Na'udzubillah. Ya, berat kalau udah fasik. Na'udzubillah. Hasarul fisq fihim. Allah subhanahu wa ta'ala mencukupkan dengan kalimat fasik pada mereka. Atau menyebutkan kalimat fasik pada mereka. Lianna fisqahum a'zam min fisqin ghairihim. Karena kefasikan orang-orang munafik lebih besar dibandingkan kefasikan yang lainnya. Bidalil anna azabahum asyad min azab ghairihim. Dengan dalil siksaan mereka, azab mereka lebih besar dibanding azab yang lainnya. Wa annal mu'minina qad ibtalau bihim. Dan semuanya orang-orang beriman juga diuji, diberikan bala dengan fitnahnya orang-orang munafikin ini. Idza idkanu bain adhurim. Karena orang-orang munafikin tinggal di tengah-tengah para sahabat. Walahtiraza minhum syadidun. Sedangkan ya membentengi di dalam hal itu sangat berat. Wa'adallahul munafikin wal munafiqat wal kufar nar jahannam khalidina fiha. Allah ancam. Munafikin laki-laki dan munafikin perempuan dan orang-orang kafir dimasukkan ke dalam jahannam khalidina fiha, kekal di dalamnya. Berarti kufur kalau udah kekal. Hiya hasbuhum, itulah tempat kembali mereka. Wala'anahumullah, dan Allah melaknat mereka. Walahum azabun muqim, dan bagi mereka azab yang terus menerus berkepanjangan abadi selama-lamanya. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Allahul musta'an. Nah, sehingga Allah kumpulkan orang munafikin, laki-laki, perempuannya, dan orang kafir, dilaknat, dimasukkan ke dalam api neraka kekal selama-lamanya. Kenapa dikumpulkan? Apa alasannya? Karena selama di dunia sama, mereka juga kumpul-kumpul bareng, laki-laki, perempuan, dan orang kafirnya kumpul bareng. Syuh, hati-hati. Kemarin Syekh Rabi udah bilang apa? Mujalasah disebutkan, karena berkumpul, duduk-duduk itu berpengaruh. Disebutkan seperti Imam Baihaqi. Baihaqi Imam, fil hadis Imam. Ada ketergelinciran di dalam asma sifat. Syahidnya masalah duduk. Walaupun Syekh Shalih Fauzan mengatakan yang beda ya, dalam artian yang dibahas oleh Syekh Rabi, hati-hati, bukan menyamakan Imam Baihaqi dengan munafik, enggak. Maksudnya apa? Bahayanya duduk-duduk dengan ahlul bidah. Ya, mujalasah, mujalasah. Adapun Imam Baihaqi kata Syekh Shalih Fauzan, ya imam. Ya, tetap tidak menjatuhkan dia keimamannya, keilmuannya. Nah, adapun yang disinggung oleh Syekh Rabi, bahaya mujalasah. Bahaya duduk-duduk dengan ahlul bidah, orang munafikin, na'udzubillah. Bahaya, bahaya dan bahaya. Apalagi berteman dengan mereka, na'udzubillah. Nah, ini yang disinggung oleh Syekh Rabi masalah mujalasah. Nah, karena ada pengaruh di dalam masalah asma sifat. Nah, wal ma'adat lillah wa rasulih wal kufur bi ayat. Karena orang-orang munafikin, laki-laki dan perempuannya bersama orang-orang kafir berkumpul bareng, duduk sama di dunia, memusuhi Allah dan Rasulnya, dan kufur terhadap Allah dan Rasulnya dan ayat-ayat Allah. Na'udzubillah. Wallahul musta'an. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.